Anda nanti-nanti artis muda bertalenta, artis muda banyak sekali penggemarnya. Mana jilo-jilonya Indonesia? Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, juga ada Bomber. Siapa dia kalau bukan Dihan Audi New Palap. Mau ngejelangin ke kalian, jangan lupa buat di subscribe lagi juga guys. Ayo kita rame-rame bangun channel ini supaya memberikan manfaat juga hiburan kepada banyak orang. Setuju? Thank you. Oh, selawat juga, terus berjalan buat mempelai berdua yang berbahagia. Kila hatil ad matak fi masa law na isi bila sama winta ayasana bahob law tadi kil ardi nasken kaliko abtahiya wabasala ancheru akhlal kalam zainu اب محبت وابتسام انشر بين الانام هذا هو دين السلام كل هذا الان ما تكفي مساء لو نعيش بلا سبب وانت عايزنا بحب لو تديك الارض نسكن كلكو ابتهيا وبسلام انشروا اخلى الكلام زين اختيرهم اب محبة وابتسام انشروا بين الانام هذا هو دين السلام انشروا اخلى الكلام زين ودن يختيرون اب محبة وابتسام انشروا بين الانام هذا هو دين السلام اب تحيا وابسلام Assalamualaikum ibu. perhiasan dunia.

Lagu ini spesial buat ibu-ibuku yang di depan semuanya. Barang-barang juga semuanya di sini buat New Al Hasanah, terima kasih. New Al Hasanah. Walau tak bersama, Aji versi Galang. Wis nasibe kudu koyo ngene. Nyanyi yo. Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Seneng muring ngomong ale sengah. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Saben dina Bojo Galak. tepuk tangannya mana dulu dong. Ya Allah, paling senang kene iki bojone galak-galak. Nggih, Bu. Ungkapane soklin. Soklin kenek mana ya Allah, sakone arek iki rek. Iya, kawenan helm po arek iku. Sabar ya Mas Soklin. Dalam. Nek napa, Pak? Anjane Anjane Soklin dina iki dicep khusus buat dicaci maki ya. Ji. Melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Itulah ku sadar. Melepaskan.